ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر مكية أو مدنية. سورة القدر wonten sing lebetake makfiyah tegese temurun sakderenge hijrah, wonten sing lebetake madaniyah temurun badane Kanjeng Nabi hijrah. Nek wonten perselisihan ngeten niki, wonten landasane hadise berbeda. Tapi wonten dasar-dasare. Khamsun aw situ ayatin lengreken ana sing ngarani limang ayat, ana sing ngarani năm ai ạ inna anzalnahu fi lailatil qadr sa'ayat wa ma adraka ma lailatul qadr ram ayat lailatul qadr khairum min alf shahr talum ayat تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كنس الآيات سلام هي حتى مطلع الفجر نم آيات نقول سنتم نم آيات. Tapi nasing tanah jalu kali wau dada sake tunggal berarti gangsal ayat. Tanah jalu malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dilekan seayat berarti jumlahnya gangsal ayat. Jadi lengitung ayat 5 atau 6 niku delok lengit. Mboten kok lajeng ana ayat dhewe-dhewe mboten, ayate dadi siji. Mengenai bacaan fi lailatil qadri nek diwakafake niku carane Qaf Fathah Mateni Dal Sukun Sampan Latih Rien Ojo Nyandak Ro Carane Qodit Qodit Maka Nempun Nengbi Nyandak Ro Sukun Qodit Qodit Ojo keliru qadr. Qadr niku mboten enten. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فجر أتقلل فجر فجر بدنا تدي جاراني Fa Fathah Mateni Jim Jamban ampun ngeling-ngeling Rone Dike Fajr Fajr Fi Lailatil Fajr Fajr Nampun Jime wis cetha Lakek ngeling-ngeling Rone Kawitane Fa Fathah Mateni Jim Rien Sampai nampun ngeling-ngeling roh. Fi laylatil fajr. Fajr. Fajr. Guna wes. Fi laylatil fajr. Fajr. Fi laylatil fajr. Nah, ini caranya macam. Fajr badan-badan. Qadr badan-badan. Amr badan-badan. Amr. Qadr, Fajr, Syahr, itu caranya. Itu mengenai bacaan. Mengenai makna Lailatul Qadri, maknanya Lailatul Malam. Qadr Kang Agung, Lailatul Qadr. Jadi kalau makin nerangake secara rinci, panjenengan le nyatet sing tenanan sing teliti Lailatul Qadar malam kang agung. Malam kok disebut agung? Iku si Allah paring nikmat lan paring keistimewaan kanggo khusus umat Muhammad. Umat kuno-kuno mboten enten Lailatul Qadar. Sing wonten umat Muhammad. Ngibadah sewengi nanggone malam Lailatul Qadar. Ganjarane luweh agung, luweh bagus dinimbang ibadah. Sewu bulan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sewu bulan niku nek diitung 83 taun bujur petang wulan sak umur dhewe ngibadah sewengi ganjarane padha karo 83 taun bujur petang wulan. Iku nek sampean sak menangi Lailatul Qadar ping pindho 106 bujur 8 bulan. Ibu nak menangi kita lulung piro banyak. Mulanya nganti nabi-nabi do kepengen jadi umat Muhammad niku ningali fadale Allah nengene umat Muhammad lengganjar nganti semanten katae sewengi kok podo karo malah ora podo luweh apik tinimbang sewu bulan. Sewu bulan berarti 83 taun bujur petang bulan sewengi. Ambon nek sewengi ora kuat ah. Ya nek dak kuat sewengi ya setengah wengi. Ana sampean saged ngibadah setengah wengi ngenani Lailatul Qadar padha karo 83 diparo 81.5 bujur 2 bulan. Wah, separuh ya ora kuat, seprapat ya kurang. Dadi dene 20. Nek seprapat akeh sing kuat. Sampan buka diniati ngibadah. Terus tarawih, buka mati tarawih serong jam. Ditambah subuh ngaji, kawe telung jam. Jadi nek seprapat bengi wis do iso kabeh malah ora usah mempeng wis ana. Lah ngono ngajine ngantuk, ya iku dijuda dhewe. Ngono sudane sithik ngono ta. Mergo ngantuk. Ah ngantuk nek didelok-delok ngantuk karena kesel, ya tetep nduk ganjaran. Ngono. Iku ngantuk tak wiridan. Malaikat ora ngerti antarane ngantuk karo wiridan ora ngerti. Ya. Ini Lailatul Qadar. Lampun. Lailatul Qadar niku tiba malam piro? Niki para ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i lan Imam Hanafi, Lailatul Qadar mesti tengene wulan poso, neng ora iso ditemtokake tiba tanggal 1 apa 2 dalu ga iso ditemtokake. Imadzhabe Imam Syafi'i karo Imam Hanafi, tapi mesti nek Lailatul Qadar iku nek poso. Nek cara Imam Malik malah luas rane. Ora mesti poso neng iso sadurunge poso. Lah ana ulama sahabat sing ramal Lailatul Qadar menurut rahasia kalimat sing dikandung nangone surat Al-Qadar. Piye Lailatul Qadar ku sing akeh tanggal 17 ana sahabat sing nemtokake tanggal 17. Lho kok iso nemtokake tanggal 17 ramalan Quran? Saged dipelajari namanya rahasia surat. Lafal Lailatul Qadar niki nek sampean etung hurufe ana sanga. Lam ya lam ta alif lam qaf dal ra niku sanga. Anak mana surat itu dicepet ping telu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Kok ping telu? Telu ping sanga. Pitu likur. Ana sing nglamar ngono iku. Mati Saudi Arabia. Pemerintah Saudi pun netepake Lailatul Qadar mesti tanggal 17. Mulane wong umroh nek liburan regane diundakno rada larang. Wani. Lah sing umroh ya gelem mergo percaya. Niki ya. Hitungan 17 maneh diitung saka kalimate surat. Hitungane kalimat cara tajwid ora cara nahwu. Nek cara nahwu a'anzartahum niku hamdae awal sak kalima. Anzaro rong kalima. Ta sak kalima maneh. Hum sak kalima. Dadi a'anzartahum cara ngelmu nahwu batang ayat. Tapi nek cara tajwid a'anzartahum sak ayat. Niki hitungan tajwid. Waca tamben-tamben. Hitungan niki. Inna sak kalimat. Anzalnahu loro. Fi telu. Lailati papat. Qadar lima. Wama siji. Adraka loro. Ma siji. Lailatul siji qadar siji wa ma adraka ma lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lima berarti 10. Lailatul qadri khairun min alfi syahr 6 berarti 16. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Songo 16 di songo selawi. Salamun iya hatta matla'il fajar limo. Selawi ambil limo telung bulu. Tadi surat Al-Qadr nek diitung per kalimat ana 30. Lah lafal hiya tiba nomor 17. Iki eling ramal. Lafal hiya tiba nomor 17. Mulane Saudi Arabia netepake Lailatul Qadar mesti tanggal 17. Niku ya. Ana sing lucu maneh. Wong para wali-wali sing ahli kasyaf Lailatul Qadar iku ndelok-ndelok awale poso. Abi Hasan Asyadili sing termasuk ulama besar sing ditoreko Syadaliyah iku nerangake tengahnya tafsir Sawi gampangan anggar awal Ramadan Ahad Lailatul Qadar mesti tanggal 19. Nek awal Ramadan Senin Lailatul Qadar tanggal 21. Nek awal Ramadan Selasa Lailatul Qadar tanggal 17. Nek awal Ramadan Rebo Lailatul Qadar tanggal 19. naik kemis kaya wingi awal Ramadan kemis Lailatul Qadar tanggal selawe. Naik awal Ramadan Jumat Lailatul Qadar tanggal pitulas. Naik awal Ramadan Sabtu Lailatul Qadar tanggal telulikur. Ana sing nulung nate pake ngono niki bapak-bapak sing saged maos tafsir bahasa Arab kula aturi ningali wonten ing tafsir Sawi. Kula maos keterangan temene tafsir Sawi. Khilaf lan perselisihan macam-macam kala wau menurut kaul ingkang muktamad Lailatul Qadar dirahasiakake dening Allah. Apa sebabe kok dirahasiakake? Niki melas asli datang umat Muhammad ben letangi lan ibadah tiap-tiap dalu. Dadi ibadahe tenanan. Dingenani Lailatul Qadar. Maknane malam kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Inna satemene engsun Allah. Anzalnahu iku nemurunake engsun. Ing Quran. Niki deleng-eleng. Nek anzala yunzilu inzalan. Berarti temurune Quran sing sak gemblengan 30 juz temurun saka Lauhil Mahfuz dumugi Baitul Izzah samaid dunya. Temurune Quran 30 juz saking Lauh Mahfuz dumugi Baitul Izzah langit sak setunggal. Iku rahasiane lafal anzala. Ditemurunake fi Lailatul Qadar ing dalam malam kang agung. Kok diarani agung? Wama utawi opo to suwi-wiji adro kaiku merungake apa ma ing seliramu Muhammad. Ma iku utawi opo Lailatul Qadar malam agung apa kok dijenana malam agung ku apa niki Lailatul Qadar khairum min alf syahr jawabi lan jawabi lafale ditulis lengkap padahal upama digawe dhamir saged iya tapi mboten dibaleni maneh. Lailatul Qadar utawi malam kang agung khairun iku luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan. Tegese piye? Ngibadah keleres temene Lailatul Qadar niku diganjar dening Allah ganjarane luwih bagus tinimbang ngibadah 1000 bulan sing ora ana Lailatul Qadar. Oh niki kita umat Muhammad wong Islam sing mantep Allah ganjar ngibadah sewengi ngumpuli ngibadah 1000 bulan 83 tahun punjul petang wulan. Masya Allah nikmati umat Muhammad nganti Nabi Musa melek kula wasuli malek nganti Nabi Musa niku melek sapa melek Nabi Musa nyuwun dateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti dalam bengge dateng sake umat Muhammad nanti ngono. Nabi Musa pun pengen jaluk jadi umat Muhammad. Delok ganjaran-ganjarane umat Muhammad niku diistimewakake umat-umat kuno ora ana. Tapi panyuwune Nabi Musa ditulak karo Gusti Allah. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minas syakirin. Surat Al-A'raf juz 95. Juz 5. Musa, kowe ora usah ribut-ribut njaluk dadi umat Muhammad. Kowe wis tak pilih dadi kekasihku. Tak paringi dawuh langsung, tak angkat dadi utusan. Les iku wae ditampa, disyukuri, ora usah ribut-ribut njaluk dadi umat Muhammad. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minas syakirin. Jadi panyuwune Nabi Musa ditulak dening Allah. Lah kula jenengan boten njaluk, malah wis ditaken dadi umat Muhammad. Lah kesempatan ngeten iki sampean gunakake sing sak apik-apike. Aja dilerwakake eman-eman. Lah nek Nabi Isa, Nabi Isa penyuwune ditampa. Nabi Isa nuwun, ya Allah Gusti, mugi dalam panjenengan repedake umat Muhammad. Niku Nabi Isa. Nabi Isa ditampa dening Gusti Allah sebab ana tugas. Jadi le ditampa Nabi Isa berhubungan dengan tugas. Nabi Isa niku wonten tugas benjing menghadapi hari kiamat. Nabi Isa medun saka langit. Sementara niki Nabi Isa wonten langit sakale. Wonten langit sakale. Di Nabi Isa teng langit pun meh 2000 taun. Tahun Miladi atau tahun Masehi 2015. Jadi Nabi Isa umure pun 2015. Nalika dirafa Nabi Isa nembe umur 33 tahun. Lah urip teng langit ana sing takon kula niku nek njajan soto ana endi ya kok baru mati soto bareng. Nabi Isa wonten alam malakut. Jadi padha karo malaikat, ora mangan, ora ngombe, ora turu niku Nabi Isa. Sak saged ya Gusti Allah sing gawe. Lah besok menghadapi kiamat Nabi Isa medun. Medun mana? Diparingi umur 7 tahun. Tugas pertama Nabi Isa mateni Dajjal. Sing wani nglawan Dajjal lan menang namung Nabi Isa. Nabi Khadir kalah karo Dajjal. Nalika Dajjal muncul, Nabi Khadir ngadepi Dajjal. Iku Nabi Khadir ditantang karo Dajjal, kowe kudu mengeran aku. Nek ora mengeran aku tak pateni. Nabi Khadir, aku ora ngandel nek kowe pangeran, pangeranku Gusti Allah. Niku Nabi Khadir disabdo karo Dajjal mati. Kalah Nabi Khadir. Disabdo mati. Dajjal niku saged nguripi ngundungi namung sepisan niku tok. Garang wis mati Nabi Khadir disabdo diuripke Dajjal. Yo ditunggoni masyarakat pirang-pirang ngaku dadi pangeran. Aku iso uripna wong mati, iso mateni wong urip. Aku pancen pangeran. Iku akeh sing do mangeran rengene Dajjal. Sing do mangeran rengene Dajjal besok nak neraka kabeh dadi wong kabeh. Lah Nabi Khadir, dadi sabda mati. terus diuripi. Piye khatir? Badane kowe tak sabda mati terus urip iki piye? Aku badane mbok uripke. Aku luwih yakin nek kowe dajal dudu pangeran. Malah terus Nabi Khadir dikeraji mulai sirah ngadek mati Nabi Khadir dalam semuanya ngelawan dajjal namun Nabi Isa. Nabi Isa besok madun luru dajjal delik kecekel terus dipateni karo Nabi Isa. Nabi Isa badane mateni dajjal motek salib. Ambil cerita nek sing disalib iku dudu aku. Walakin syubhahum sing disalib yaiku wong komandan Yahudi sing arep mateni aku. Dengan Al-Quran wama qataluhu wama salabuhu walakin syubhahum. Jadi sing dipateni iku komandan Yahudi sing arep mateni aku. Wajah diserupake ingsun iku sing dipateni dadi dudu aku. Kula nalika sedulur saking Inggris lan saking Australia tenggen kula masuk Islam badane tak sadari Quran terjemahan bahasa Inggris tak dudono namane ayat wama qataluhu wama salabuhu walakin syubhiha lahum tak kon maca jawab good kula ngerti good iku bagus afsan niku wong Inggris karo wong Australia niku terus njaluk foto bersama. Kula gelem mergo lanang. Sing saka Jerman wedok njaluk foto bersama. Kula badan pun apa konangan majlis taklim Jumat bacaan paya. Oh saja aneh nek mulang kepenake ngono ketemu dhe simpenan nang Jerman paya ne paya. Oh sing gak ngerti ku ngono. Ya. Kula badan purun niku. Mulai jaluk pesan wong Inggris tak baiknya an oak is not fallen will one blow, pohon jadi besar tak akan roboh karena satu tiupan angin. Ini kayak gue nyatet gak angel itu an oak is not fallen will one blow, pohon jadi besar akan roboh karena satu tiupan angin. Terus nyaluk tambah mana kan tak wai all friends speak aspect, bukan semua teman itu orang-orang yang berbicara manis kepada kita. Jaluk nengati telu aku tidak wai all is well that end is well, segala yang baik adalah yang akhirnya menjadi baik. Apa jaluk nengati stop kentean tak kula aneh-aneh. Iya. Nanti ki bong-bong bingung. Nek aku iso bahasa Inggris ta ora sih. Nek ya iso baleni. Nek iso baleni berarti iso ngono ya. Ya. Wong jauh tetep ngendi mau ada. Wangsul dateng ayat. Jadi Nabi Isa badane modek-modek salib niku para wong Kristen wong Yahudi do masuk Islam. Do iman karo Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah nabi. Niki diterangake teng Quran surat An-Nisa juz 6. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Wa in min ahli al-kitab Ora ana wong sing kafir tapi sing menangi Nabi Isa besok kejaba illa la yu'minan nabi doiman. Untunge wong Kristen-Kristen sing menangi Nabi Isa. Beden go iman kabeh. Niki niku ayate mun diterangake tengene surat An-Nisa juz 6. Nek sampean ningali Quran juz 6 kawitane la yu'ibu. Wiyak siji zaman wiyak segal dan sampai tinggali wonten ayat wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahidan niku niku becok Nabi Isa diparingi umur namun 7 tahun. Mulane ana hadis umure Nabi Isa nak donya 40 tahun. Lagi itu 33 nalika munggah di Rafa ditambah 7 tahun. 33 ditambah 7 40. Jadi Umar umure Nabi Isa nak donya genepe 40 tahun. Sadurunge ning langit 33 besok medun tambah 7 niki umurnya ana umure Nabi Isa nang langit wis 2015 dadi wis suwi niki Nabi Isa wis dadi nek ngalam malaikat dadi wis kaya malaikat ora kaya manusia ndung lalan jajan soto ndung badan badan adanya. Ora ana Nabi Isa ning enane ning gonku de ora iku dudu Nabi Isa. Lailatul Qadar utami malam kang agung khairun iku luweh bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan. Ya, 1000 bulan padha karo 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu jumadun sapa para malaikat dadi nangane malam Lailatul Qadar para malaikat sing nang langit demandhap ring bumi waruhu lan malaikat Jibril maknane waruhu malaikat Jibril fiha ing dalam malam Lailatul Qadar medune bi'izni rabbihim kelawan dawuh perintahe pangeran gontok dawuh perintahe pangeran demandhap mengkuli amrin saking sekehe perkara sing dadi putusne Gusti Allah namane taun niku. Nang kono para malaikat dawuh salam. Salam, salam bilujeng kangge panjenengan. Kula jenengan sing jenengan malam iku melek diuluki salam karo malaikat. Salam, salam. Bilujeng, bilujeng. Iya utawi malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr nganti metune fajar. Dadi nek wene kono padha karo didongaake wilujeng. Ya, para malaikat didongaake wong sing dia poso-poso umat Muhammad. Namanya malam Lailatul Qadar didongaake wilujeng selamat. Tapi kita ora bisa napa tawa ora krungu salame malaikat. Nek kadang-kadang sing tingkatan wali niku saged krungu. Nah ana jawab waalaikumsalam waalaikumsalam. Dukara malaikat nganti mertee fajar nganti subuh. Malaikat lajeng wangsul malik. Nah, jadi saben-saben malam Lailatul Qadar malaikat sedoyo termasuk malaikat Jibril domandhap ngurmati dhateng kita umat Islam umat Muhammad disalami kepada orang kono assalamualaikum. Lah kula jenengan mboten mireng. Mboten mireng. ana sing lucu ya wis waalaikumsalam waalaikumsalam mbok menawa aku sing disalami ora ya ora krungu ya ora krungu ngono wae sing ora krungu ya ora krungu sing diparingi mireng saged mireng ya iku do jawab niki enake dadi umat Muhammad bangsul dateng Nabi Isa. Nabi Isa sakjerone pitung tahun. Sakjerone pitung tahun iku krama Nabi Isa. Krama. Diterangake ngaji paringi putra kalih lanang-lanang. Badane pitung tahun Nabi Isa wafat. Nalika wafat dimakomake wonten makam sandinge Kanjeng Nabi. Makame Kanjeng Nabi pun wonten Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Tese wonten legos tunggal. Legos tunggal niku make kangge makame Nabi Isa. Kangge makame Nabi Isa. Dadi ngenep babat. Niki sing endah. Sing endah. Ngormati Nabi Isa. Ibu Nabi Isa Siti Maryam benjing teng swarga dados garwane Kanjeng Nabi. Dadi Ibu Maryam benjing teng swarga dados garwane Kanjeng Nabi. Lah niku Ibu Maryam rawuh nalika Kanjeng Nabi lahir. Yo sing endah hadara ummahu laylal maulalata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Nalika Kanjeng Nabi lahir, babarane Ibu Aminah dihadiri siji Asiyah bojone Fir'aun, nomor loro Maryam ibune Nabi Isa. Iku ngerabuh iki Nabi sing luar biasa lahir ditunggoni jalan bojo niku nama Kanjeng Nabi tak. Nah iki kita nak nanggapi aja lucu bejo Kanjeng Nabi ngono keliru aja bejo Kanjeng Nabi bejo ya Kanjeng Nabi untuk bojo loro Maryam baru niku ora paham bejo Asiyah asale bojone Fir'aun nak swarga dadi garwane Kanjeng Nabi mendahne yo nikmate dadi garwane Kanjeng Nabi ngono bejo Maryam asale ra nduwe bojo malah nduwe bojo kok Kanjeng Nabi ngono upama nduwe bojo warga Jumat Pasar piye ora tandingane ngoten iku nek nanggapi aja kualek bejo Bu Maryam bejo Asia aja nganti keliru bejo Kanjeng Nabi wong ra paham pangkate Kanjeng Nabi dumugi-mugi suratul anbiyaun maqtiyatun bismillahirrahmanirrahim allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal ibah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Tetap kembali.